Bagaimana sebaiknya pendapatan bersih seorang suami yang ingin bersedekah? Dia berikan 100% kepada istrinya, seluruhnya, lalu istrinya yang bersedekah. Atau suami bersedekah lebih dulu untuk agama, dakwah, atau orang lain, lalu sisanya diberikan kepada istrinya. Tidak demikian tentunya dalam masalah ini. Hendaknya suami yang memanage, mengatur. Ya. Dan ini kalau ada kerjasama yang baik itu lebih baik. Ya. Tapi pada asalnya adalah kembali kepada kaidah tadi. Dari sifat ibadur rahman. Wa idha anfaqu lam yusrif wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Diberikan kepada istrinya pada kebutuhan misalkan satu minggu atau satu bulannya. Ya. Ini jelas. Ya. Kemudian selebihnya, kalau itu sudah cukup untuk keluarganya, bisa kemudian untuk simpanan, atau kemudian juga sebagainya untuk bersedekah, ya. Maka tidak mengapa kalau kemudian juga memberikan pembelajaran kepada istri. Manakala kemudian diberikan sedekah itu lebih, apa yang kita berikan kepada istri itu lebih. Kemudian istri bisa menabung. Dan dengan tabungannya mungkin dia juga bisa bersedekah dengan dari pemberian kita. Maka ini juga akan lebih baik. Ya. Dan ini tentunya adalah terkait dengan masalah teknis saja. Masalah teknis saja, bagaimana hubungan yang baik. Ya. Namun demikian ini juga kaitannya dengan siapa yang lebih didahulukan, ini juga kerabatnya jelas lebih didahulukan. Orang tua suami, kemudian orang tua istri, kerabatnya ini jelas lebih didahulukan. Taqdimul aham wal aham. Karena sebagaimana hadisnya Saudah radhiyallahu ta'ala anha, ini istri Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah datang kepada beliau masih memiliki seorang budak. Kemudian ketika tiba gilirannya, Rasulullah SAW juga tidak melihat ini ada sesuatu yang hilang. Tapi Rasulullah juga tidak komentar apa-apa. Kemudian Saudah pun tanggap. Seakan kau tahu ya Rasulullah apa yang. Kemudian beliau Saudah mengatakan, ini sudah saya merdekakan. Budak itu sudah saya merdekakan. Kata Rasulullah, seandainya engkau berikan kepada keluarga pamanmu itu lebih baik. Maka bagimu ada dua pahala, sadaqatun wasilah. Bagimu ada dua pahala, ini pahala sadaqah dan pahala silah. Menghubungkan silaturahim. Ini karena budak itu mungkin dibutuhkan juga oleh keluarga pamannya. Mari kita lihat bimbingan Nabi SAW. Syahidnya di sini adalah istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami. Ini dibolehkan kalau itu adalah milik sang istri. Ya. Harta dari milik sang istri enggak ada masalah. Ya. Ini. Dan ini seperti itu juga harus dimengerti oleh seorang suami supaya jangan marah. Enggak tahu saya. Jangan. Itu milik-miliknya sendiri. Ya. Ini. Hanya tinggal kemudian seorang suami itu mengarahkan. Ya. Ini wallahu ta'ala. Apakah benar tidak dianjurkan seperangkat alat sholat dijadikan sebagai mahar seorang suami untuk istrinya? Kalau tidak dianjurkan ya memang kurang pas ya. Tidak dianjurkan. Tentunya namanya mahar ini sesuatu yang akan benar-benar bisa memberikan manfaat. Ini yang kadang kurang diilmui. Ya, kita mungkin dulu juga kurang mengilmui masalah ini ya. Namanya karena apa? Alat sholat ini kadang kita sendiri yang pakai. Ya, iya kan? Ya. Masalah nikah, kita sendiri yang ikut pakai ini. Padahal intinya kalau mahar itu adalah yang memberi manfaat itu adalah istri. Yang mengambil manfaat hanya istri saja. Yang lain tidak boleh. Kecuali dengan seizin istrinya ini. Bahkan kerabatnya juga tidak boleh. Karena ini merupakan hak pertama dari yang diberikan kepada seorang istri ini. Ini wallah ta'ala. Maka kalau alat sholat, nah sajadahnya kadang sering kita pakai juga. Ya. Ini ya tidak dianjurkan memang seperti itu ya. Ininya yang manfaatnya itu lebih pas ya. Lebih kepada tapi tidak memberatkan tentunya. Artinya manfaatnya adalah lebih kepada sang istri ini. Wallahu ta'ala. Bolehkah bersedekah seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha memberikan semua harta atau separuh seperti Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya meskipun keluarga anak istrinya tidak dalam keadaan kecukupan. Hal ini tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan ya. Kita bukan Abu Bakar, kita juga bukan Umar ya. Kecuali kalau tawakal kita kuat ya. Tawakal kita kuat ya. Artinya benar-benar ada yang dijagakan yang lain. Mungkin hasil kita untuk bulan ini disodakokan semuanya, enggak ada masalah. Asal ada kewajiban. Artinya ini sudah cukup, kemudian yang untuk keluarga masih ada. Apakah kemudian ada riwayat kemudian ketika Abu Bakar Siddiq memberikan, mensodakokan semua hartanya, kemudian keluarganya terlantar? Enggak ada riwayat menunjukkan keluarganya terlantar. Ya. Ini tidak menunjukkan itu. Ini. Dan ini juga seorang seperti Abu Bakar tawakalnya tinggi. Namun kita lihat seperti siapa kisahnya Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala. Tatkala sakit keras di mana? Ketika Fathu Makkah, ya. Fathu Makkah, Sa'd bin Waqqas ini sakit keras. Rasulullah menjenguknya dan kemudian waktu itu masih punya hanya anak satu, anak perempuan saja. Rasulullah menjenguknya, kemudian Sa'd bin Waqqas mengatakan, Rasulullah, saya ini orang punya harta dan saya tidak punya. Dia merasa kalau ini adalah ajal, ya. Tapi nyata kemudian diberi umur panjang kan, sampai kemudian beliau yang menaklukkan Qadisiyah Persia, itu beliau yang panglimanya. Nah, itu zaman Umar bin Khattab, ya. Zaman Umar bin Khattab ini Qadisiyah, Madain merupakan ibu kotanya Persia. Ini beliau yang menaklukkan sebagai panglima perangnya. Nah, ketika Fathu Makkah sakit keras seperti itu, Rasulullah menjenguknya kemudian mengatakan, Rasulullah, saya ini orang punya harta dan saya tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan saja. Apakah boleh saya bersedekah dengan seluruh harta saya? Jangan, kata Rasul. Separohnya jangan. Sepertiganya, wasulus wasulusu katsir. Nah, ini aban wasiat. Maka ini pun hanya sepertiganya saja. Rasulullah membolehkan untuk berwasiat dengan hartanya itu sepertiganya saja. Dan wasiat ini bukan kepada ahli waris, ya. Kemudian ilahnya apa? Rasul mengatakan, li anta turuka warasaka aghnia khairun laka min anta turukahu ma'alatan yatakafafuna ala nas. Oh, kama qala alaihi salatu wassalam. Engkau tinggalkan mereka, kerabatmu itu dalam keadaan, ahli warismu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik. Daripada engkau tinggalkan mereka alatan miskin, ya, dalam keadaan tidak punya apa-apa, yatakafafuna ala nas, meminta-minta kepada manusia. Ya. Maka ini tentunya adalah lebih sesuai, ya. Maka sekali lagi itu tidak bertentangan, boleh saja manakala kemudian istilahnya tidak meninggalkan kewajiban pokoknya. Wallahu ta'ala. Kami tinggal di komplek di mana lingkungan kami itu tangganya masih awam dan mereka sering mengadakan arisan dan mereka selalu mengundang kami untuk hadir, tapi kami tidak pernah hadir ini, terkhusus untuk ibu-ibu. Bagaimana sikap kami yang seharusnya menjelaskan? Sebenarnya ini satu hal yang juga asal kita bisa mewarnai, satu hal yang tidak artinya pertama agama kita, pergaulan kita bisa terjaga, ya. Dan yang kedua, lebih lagi kalau kemudian kita bisa mewarnai mereka, maka ini akan lebih baik. Ini. Meskipun itu orang awam, karena orang awam itu bukan berarti kemudian dijauhi, ya. Kita jangan eksklusif, ya. Jangan eksklusif, ya. Ini, karena agama ini bukan milik orang tertentu, ya. Dan orang lain pun juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatiannya kepada orang lain untuk bagaimana hidayah ini sampai kepada mereka. Dengan cara apapun yang itu adalah wasilah-wasilah yang dibenarkan. Barangkali dengan arisan seperti itu, ya. Meskipun kita dengan mungkin seorang wanita dengan hijabnya tetap terjaga, ini, dengan kumpul dengan mereka, kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, hanya sekedar arisan, kemudian mungkin ada apa informasi-informasi penting, masalah ke-RT-an atau apa misalkan, maka ini insya Allah tidak mengapa. Ini. Lebih lagi kalau kemudian kita bisa mewarnai mereka, supaya juga tahu bahwa oh ternyata begini agama. Dan itu artinya bahwasanya dakwah ini, agama ini adalah fitrah. Ya. Yang insya Allah fitrahnya manusia mudah untuk menerima. Dan alhamdulillah tempat kita pun juga, itu kita di lingkungan yang tentunya juga banyak awamnya. Namun alhamdulillah juga bisa dengan baik. Bergaul mereka bisa dengan baik. Ini terkadang adalah kembalinya kepada kita sendiri. Bagaimana menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Kalau kemudian kita memang baik, orang akan memandang kita itu baik. Tapi kalau kemudian memandang kita itu adalah eksklusif, ya, ini orang kemudian juga sudah pandangan, kalau kepada kitanya mungkin gak ada masalah. Parahnya kalau kemudian, oh ternyata agama seperti itu ya. Ini yang parahnya. Jadi tanpa sadar kita menjadikan orang itu lari dari agama ini. Dengan gara-gara sikap kita sendiri. Ini. Makanya namanya orang awam, orang gak ngerti. Orang gak ngerti ini yuta alam, diajari. Bukan kemudian dibodoh-bodohin, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Memang tidak seperti membalikan telapak tangan. Ini harus dengan ini, apa namanya, istilahnya bagaimana untuk kemudian bisa mereka itu bisa paham. Karena Al-Quran sedang mengatakan, "Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta sama kalam Allah." Wa in ahadun, jika ada seorang musyrik ini minta suaka, minta perlindungan kepadamu, lindungilah. Kenapa? Hatta yasma' kalam Allah. Ini ilahnya di sini. Sampai mereka mendengar kalam Allah. Ilahnya di sini. Sampai mereka mendengar kalam Allah. Sampai mendengar yang hak. Nah kalau kemudian kita sendiri lari. Dari mereka. Dalam keadaan kita sebenarnya juga tidak diapa-apakan. Ya. Kecuali kalau kemudian kita ada tekanan, ada apa, lain masalah. Ini kemudian sebenarnya suasananya akan berbeda. Tapi ketika kita sendiri, banyak mereka juga tidak bermasalahan kita. Kemudian kita sendiri yang lari dari mereka. Alasan mereka awam, kita enggak tahu. Ini bagaimana kemudian al-haq itu akan sampai kepada mereka? Ya. Dan Allah mengatakan hatta isma kalam Allah, sampai mereka itu mendengar kalam Allah, mereka mendengar kebenaran, mereka mendengar al-haq. Ini yang tentunya menjadi apa? Menjadi bagaimana kita bergaul, ya. Ya. Walhamdulillah kalau di tempat kita, bahkan yang ngurus posyandu pun juga ummahat namanya. Ngurus posyandu ini semuanya juga, tapi gak pernah ada ngurus posyandu juga anak-anak kita sendiri kan. Alhamdulillah kalau di RT saya, alhamdulillah seperti itu, ummah teman ya. Dan gak ada macam-macam ya. Nah pergaulan juga baik, alhamdulillah juga kalau taklim mereka juga datang ya, mereka juga masya Allah ya. Ini pelan-pelan ya, dan satu persatu nih. Ketika mereka melihat pergaulan kita tuh baik, satu persatu pun kemudian berhijab. Ini satu persatu ganti, berubah, satu persatu mendekat. Meskipun ini ayatnya tidak seperti afwaj, rombongan bareng-bareng, satu-satu mulai Allah bukakan hatinya. Dan ini memang kita lihat bagaimana perjalanan para sahabat. Tatkala mereka menaklukkan Persia Romawi, apakah kemudian mereka memaksakan untuk masuk ke dalam agama Islam? Tidak. Tapi mereka mempertontonkan pergaulan di antara mereka dan juga terhadap orang-orang kafir ini sendiri. Orang-orang Romawi, orang Persia. Maka mereka banyak tertarik untuk masuk Islam. Ini karena nonton. Melihat bagaimana perangai perilaku kaum muslimin. Bukan karena pedangnya. Bukan. Kalau kemudian kita telusuri sama sekali. Kisah seperti Abul Ali Ar-Riyahi. Abul Ali Ar-Riyahi seorang Majusi asalnya. Yang ditawan. Dan ini masuk Islam di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Berarti generasi awal, ya, penaklukan ke Persia yang pertama. Jadi tawanan. Ketika ditawan, ini tidak berselang lama, kemudian beliau masuk Islam. Jadi budak kan? Beliau masuk Islam. Kemudian apa yang beliau ceritakan ketika setelah Islamnya? Melihat pergaulan kaum muslimin. Mereka menyibukkan dengan Al-Quran. Mereka menyibukkan dengan sholat. Ini luar biasa. Tontonan yang mengharukan sekali. Pemandangan yang sangat mengharukan sekali. Maka ini kalau seperti ini yang kita tontonkan di hadapan umat, masya Allah, yakin ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang dari sisi yang kita sendiri tidak menyadarinya. Tapi kalau kemudian yang kita pertontonkan sudah, Allah musta'an, saling padu, saling gontok-gontokan satu dengan yang lainnya. Oh, ini sudah nekuk muka, ini sudah mengo, ini sudah Allah musta'an. Lah, wong itu yang sama-sama kostimnya saja. Hanya bahasanya seperti itu, ya. Tanpa sadar kita sendiri yang membuat lari manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan ini. Ini hendaknya yang perlu kita menyadari bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia dan tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan Islam. Namun Islam itu sendiri terhadang tertutup karena kitanya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam alaihi. Maka ini menyebabkan bagaimana kita namanya pergaulan, ya. Dan ini juga penting ini. Apa namanya? Orang membahasakan dengan kesehatan sosial, ya. Kesehatan ini tidak hanya sekedar kesehatan badan saja. Dan kadang-kadang seperti itu. Kadang orang awam ketika di majelis, di masjid mau dengar ini. Tapi sebenarnya mereka banyak pertanyaan. Ya. Saya ketika awal pertama kali tinggal di kompleks itu, ya, kebetulan jadi imam ini salat subuh. Salat subuh pas hari Jumat. Kan biasa kita mulai sudah menekan sunnah untuk membacakan surat sejedah dan juga surat al-insan ini. Ada yang benar-benar awam ini, ikut sholat di situ, kemudian di luar komentar, seumur-umur saya baru tahu ada sholat subuh itu 3 rakaat. Nah, ini orang tidak ngerti ya. Ini orang tidak ngerti. Akhirnya kemudian orang awam yang lainnya yang sudah biasa, sudah tahu, akhirnya mereka sendiri yang jawab, makanya ngaji, jangan makanya ke masjid, jangan sekali waktu tok. Ya, akhirnya kemudian di begitu kan, alhamdulillah sekarang orangnya juga masya Allah, setiap waktu sholat juga rajin. Tadinya sama sekali orang tidak pernah bau masjid. Ya. Ini pelan-pelan seperti itu. Ini. Karena ya orang tidak tahu, mau komentar apa saja semaunya sendiri kan. Orang tidak ngerti, kita jangan punya tersinggung dengan itu. Kita deketi dengan mereka dengan. Dan kadang-kadang ketika mau bertanya di masjid, mereka sungkan. Nah, kita deketi. Kadang-kadang duduk-duduk mereka kita datangi, ya. Atau kemudian saya biasanya tuh ikut badminton dengan mereka, dengan masyarakat. Nah, ternyata kalau badminton ini juga istirahat, ada curhat macam-macam dari mereka, kita baru-baru ngerti hati mereka ternyata, oh masya Allah. Kalau enggak datang saat ini lama enggak curhat nyawa ini. Begitu. Ini kadang-kadang ada rasa malu lah. Kalau mungkin barengan dengan yang sudah pakai jubah, pakai jenggot apa gitu, kadang-kadang malu gitu deh. Makanya dari sisi ini juga harus dijaganya. Sebagian orang memang kadang dan sungkan, padahal juga sama saja kan, ini juga manusia gitu ya. Ya, makanan juga sama, pasti yang tidak ada yang lebih ini ya. Tapi itulah ada sebenarnya ada sisi-sisi kebaikan yang terkadang kita tidak kurang menggali sisi itu. Ini terkait masalah kemasyarakatan, ini penting ya. Ini wallahu ta'ala. Wafaqana Allah wa iyyakum ila kulli khair. Ada yang tanya bagaimana yang dianjurkan oleh syariat ketika hendak poligami, berkomunikasi dengan istri atau tidak perlu demi menjaga perasaan istri. Ini sekali lagi poligami itu sunnah, ya. Maka tunaikan juga dengan sunnah, ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan sunnah poligami ini, ya. Apakah seperti yang dilakukan oleh sebagian ini, ya. Ini maka jangan kemudian berapa kali saya singgung masalah ini, ya. Maka ini poligami adalah sunnah. Siapa sih laki-laki yang enggak mau poligami? Ya. Tapi tanyakan siapa wanita yang mau dipoligami, ya. Sesuatu yang memang tidak pernah bisa ketemu, ya. Tapi ternyata terjadi itu kan. Artinya bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ya. Dan juga kita lihat para ulama dalam mereka berpoligami. Ini permasalahannya adalah kembali kepada pribadi individunya. Dalam rangka apa? Ketika terkadang kita mengingatkan seperti itu, dikiranya menghalangi sunnahnya poligami. Siapa yang menghalangi sunnah? Tidak ada menghalangi sunnah. Tapi sekali lagi adalah sama seperti bersolawat, kita sholat. Ya. Bersolawat itu sunnah. Ya. Sholat itu wajib. Dan itu diperintahkan, disyariatkan. Namun ketika syariat itu ditunaikan tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, kira-kira bagaimana? Ya. Jawabannya adalah itu. Ya. Maka poligami juga demikian. Ini agama, ini ibadah, ini sunnah. Nah, kalau kemudian ditunaikan tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, kira-kira bagaimana? Ya. Loh, sunahnya bagaimana? Ya kita lihat Rasulullah, kita makanya baca bagaimana poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana poligaminya para ulama yang memberikan contoh juga kepada kita. Ya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Tidak kemudian asal semangat mau poligami, ya. kemudian merusak tatanan karena banyak alasan. Oh, ini mau menolong, ini orangnya masya Allah, ini janda, kasihan dan seterusnya. Lah kemudian kalau ini diambil, ya, kemudian yang satu minta lepas, siapa yang mengasihani dia? Ya, ya. Siapa yang mengasihani yang pertama? Ya. Ini. Kemudian anaknya jadi terlunta-lunta dari istri yang pertamanya. Ya. Apa kemudian ini cerai, ini ganti. Kemudian kalau ini nurut lagi, cari lagi ini lagi. Kemudian begitu terus-menerus gitu. Ini. Ya kan boleh mau 1000 kali, anu juga. Akhi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apakah mau anak kita dibegitukan? Kira-kira anak perempuan kita dibegitukan? Atau saudara perempuan kita dibegitukan mau? Ini hendaknya ditimbang dari semua sisi. Dan Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini sama sekali tidak bertentangan, ya. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Untuk kemudian tidak sembrono dan sembarangan, ya. Sunnah-sunnah memang sunnah. Dan memang tidak ada syaratnya, tidak ada syaratnya untuk kemudian memberitahu kepada istrinya. Tidak ada memang. Tapi sekali lagi, asal bisa tanggung jawab sebagaimana Rasulullah SAW dan juga bisa menunaikan haknya, ya. Menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. Ini permasalahannya adalah banyak yang memberikan contoh tidak baik, ya. Karena semangatnya itu, ya. Semangatnya tok tapi tidak diilmui, ya, maka ini yang akhirnya merusak tatanan dan kemudian jadi tontonan yang kurang baik. Ya. Ketuhanannya barang baik dan menjadikan orang pun juga waduh, ya. Ya, menjadi orang, apalagi orang-orang awam, ya, yang melihat seperti itu, masya Allah, ya. Lihat keluarganya menjadi belas kasihan orang, ya. Ini kan juga Allah musta'an, ya. Maka hendaknya diperhatikan, jangan sampai dibalut dengan itu tadi, ya, karena kasihan atau kadang terbawa berawal dari itu tadi, jejaring sosial tadi, ya, minta nasihat, minta curhat, ya, pada seorang ustadz lagi, ya. Emang ustadz siapa, ya? Ustadz juga manusia, ya. Ya. Jangankan ustadz, ya. Sekarang kita lihat, tadi kita contohkan Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sendiri tidak aman. Apa kemudian seorang ustadz itu bisa aman dari fitnah? Ya. Seorang wanita, istri orang lagi ini, ya, yang curhat kepadanya, ya. Ini bisa jadi, ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, satu hal yang juga kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermudah-mudah dalam hal seperti ini. Wallahu ta'ala. Mohon penjelasan atas dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang mengisahkan tentang seorang istri Nabi, yaitu Aisyah, yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah yang lebih besar haknya atas seorang laki-laki. Rasulullah menjawab ibunya. Mungkin ada kisah atau cerita dari hadis tersebut, bagaimana cara membagi, memberikan hak-hak antara istri ibu agar tidak timbul kecemburuan antar keduanya. Oh, ini tadi banyak sudah kita dikitinnya. Ini kaitan masalah jelas, ya, bahwa seorang laki-laki ini adalah baktinya kepada orang tuanya adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dimengerti. Dan ini bukan ada latar belakang atau nas dari Al-Qur'anul Karim di banyak ayat. Di banyak ayat, dan ini juga khitabnya kepada Bani Israil seperti itu. Ini Allah ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Ini kepada Bani Israil. Kemudian juga Allah mengatakan wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Maka ini berbakti kepada kedua orang tua adalah setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang laki-laki dan seperti itu. Makanya ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seperti itu, bahkan bakti kepada ibunya adalah sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu, baru kemudian bapakmu. Artinya di sini adalah dua orang tua adalah kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang terjadi sering, kecemburuan antara istri dengan ibu. Maka seorang laki-laki harus menyadari ketika dia menikah. Ini harus dimengerti, banyak yang tidak mengerti masalah ini ya. Bahwa yang paling cemburu, pertama kali cemburu itu adalah ibunya sendiri. Ibu dan biasanya saudara perempuannya. Ya. Sebelum yang lainnya, ini adalah ibu, ibunya sendiri. Karena apa? Ibunya merasa ini, mungkin kasih sayangnya akan terkurangi, perhatiannya akan terkurangi terhadap ibunya ini. Dan ini punya pada bujangan-bujangan ini harus betul-betul dipahami ya. Bahwa seorang menikah ini yang paling pertama kali merasa kehilangan itu adalah ibunya. Maka terkadang kemudian dibuat kisruh dan bagaimana ini. Lebih lagi kalau kemudian sang suami ini tidak bisa mendidik istrinya dengan baik. Maka bagaimana caranya untuk menjaga itu semuanya? Ini tetap harus dipahamkan. Seorang qawam harus memahami, harus menjadi prinsip baginya bahwasanya orang tuanya adalah kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbawa dengan apapun dari istrinya. Ya. Orang tuanya adalah lebih. Artinya harus tetap menjadi perhatiannya. Jangan sampai karena kecintaannya kepada istrinya kemudian menjadikan orang tuanya terlantar ya. Maka ini yang pertama harus menjadi prinsip bagi seorang suami. Kemudian yang kedua, memahamkan istri bahwa baktinya istri kepada keluarga suaminya ini pun juga setelah baktinya kepada Allah dan kepada suaminya, baktinya kepada keluarga suaminya adalah bagian dari bakti kepada suaminya ini. Jadi bukan kepada keluarganya sendiri. Maka ini baktinya seorang istri terhadap keluarga suami ini adalah juga bagian dari baktinya kepada suaminya. Ini harus dipahamkan kepada mereka. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini tinggal teknis. Mengatur itu semuanya tinggal teknisnya. Setelah kita memahami cara-cara itu adalah tinggal teknisnya. Bagaimana ketika misalkan kita datang ke orang tua kita, membawa hadiah, bawa oleh-oleh, biarkan yang bawa itu adalah istri. Biarkan yang memberikan itu adalah istri kepada ibu kita. Jangan kita sendiri. Kadang-kadang sebagian ada yang kemudian disetir oleh istrinya, mau memberikan sesuatu pada orang tuanya saja tanpa sepengetahuan istrinya ini, karena takut. Ini jangan seperti itu. Maka usahakan supaya semuanya juga baik. Maka usahakan nanti istri yang memberikan hadiah itu kepada ibu kita. Kalau kemudian sering seperti itu, masya Allah, nanti yakin. Namanya perempuan, hatinya itu adalah lunak. Wah, yang awalnya bisa seperti itu, cemburu dan merasa kehilangan, lama-lama, wah, pokoknya gak kayak menantu saya satu itu. Nanti, coba aja. Nanti akan keluar seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, masya Allah, sudah. Ini akan baik. Istri juga baik, orang tua keluarga juga baik, dan ini tergantung pada manajernya sebenarnya bagaimana bisa mengatur itu semuanya. Ini ketergantungannya adalah karena seperti ini juga masalah ya. Sering terjadi kecemburuan itu dan akhirnya kemudian berlanjut ketika hanya sama antar mertua dengan menantu ini, kemudian besan juga masuk ini. Dan biasanya besan pun yang perempuan. Ini. Sementara besan laki-lakinya enggak ada masalah. Ya. Saya katakan seperti itu ini banyak kasus ya. Dia datang ke rumah. Orang saya enggak kenal siapa. Saya tanya, "Bu, dari mana tahu? Saya kok ke sini?" Kemarin itu lho pas khotbah Id. Kebetulan saya khotbah Id itu di datang ke rumah. Bapak, ibu sama anaknya. Ibunya yang banyak bicara, ini masalah keluarga. Bagaimana ini?" Ternyata ya intinya seperti itu, kecemburuan dan kehilangan. Ya. Dan ini anaknya apatis ya. Si suami ini artinya tidak, pokoknya terserah lah gitu. Enggak terlalu ini. Maka enggak benar seperti itu karena kuncinya itu ada pada sang suami ini. Ini. Bagaimana memanage ya, antara keluarga apa namanya si istri dengan ibunya sendiri ini. Kemudian dengan istrinya sendiri. supaya ini tidak terjadi seperti itu, salah paham. Dan kadang-kadang kalau ya namanya orang sudah enggak suka nih ya, orang enggak suka ini apa saja terlihat jeleknya. Ini pada mata seorang wanita kan seperti itu. Dan kita harus maklumi. Ya. Karena apa? Suami yang memberikan segala kebaikannya, sekali berbuat keburukan, seakan kebaikan itu tertutup, kan begitu. Itu nas Al-Qur'an, Rasulullah mengatakan seperti itu. Karena nilai setitik hilang susu sebelanga. Ini tabiat wanita. Apalaginya bukan siapa-siapanya. Menantunya apa sih? Ya. Menantunya ketika, wah sudah, pokoknya dicari-cari. Gitu ya. Ini. Maka ini bagaimana untuk kemudian? Apakah kemudian seorang suami ini harus nurut ibunya? Ya, salah, enggak seperti itu. Ya. Ibunya minta saya ceraikan ini. Ya, enggak semudah itu. Ini. Kadang-kadang karena salah paham itu harus didudukan permasalahannya. Ya. Dan ini sudah masalah qadha. Kalau sudah seperti masalah qadha, masalah mahkamah. Ya. Nah, ini sebenarnya masalahnya enggak besar lah. Kalau kemudian diurut-urut sebenarnya masalahnya enggak besar. Tergantung bagaimana manajernya. Ya, manajernya ini. Maka ini sekali lagi bagaimana, dan sebenarnya mudah ya dengan cara-cara seperti itu. Memang tidak istilahnya butuh waktu ya. Butuh waktu. Tapi ini bagaimana seorang manajer ini yang memanage, mengatur istrinya bisa berbuat baik, bisa kemudian untuk bagaimana namanya orang tua tentunya harus ya dituakan gitu ya. Kadang-kadang ini kenceng juga. Suaminya kemudian apatis. Ya. Akhirnya kemudian, nah ini kadang-kadang yang terus menjadikan sang ibu pun merasa tidak diperhatikan oleh anaknya. Ya. Dan ini juga salah ya. Ini salah. Dan jangan sampai kemudian orang tua itu merasa seperti itu. Gara-gara seorang istri. Ini durhaka. Ya. Sampai sakit karena seperti itu, ini jangan. Ya. Karena ibu ini ya. Ibu dan keluarga orang tua adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan khibun wa khasir, khibun wa khasir, khibun wa khasir. Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Kata Rasulullah, kata para sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa yang celaka dan rugi ini?" Salah satunya orang yang masih memiliki dua orang tua atau salah satunya kemudian tidak menyebabkan dia masuk surga. Ini. Sementara kalau istri dengan suaminya, Rasulullah mengatakan innama huwa jannatuka aw naruk. Kalau istri kan begitu, suamimu itu adalah surga dan nerakamu adalah di dia. Tapi kalau seorang laki-laki, seorang suami, orang tuanya adalah jalan menuju surga, adalah bagaimana baktinya kepada orang tuanya ini. Ini ya. Maka ini sekali lagi perlu di manage. Kembalinya adalah masalah teknis saja ya. Untuk bagaimana bisa mengatur yang baik. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan, suami bekerja kantor dan memperoleh gaji. Maka otomatis dia setiap bulan akan secara langsung berikan nafkah yang bulanan pada istri dan keluarganya. Kemudian istri pada suatu masa dia memiliki harta pribadi, lalu mengajak suaminya untuk berbisnis sendiri. Yang pada akhirnya si suami berhenti kerja kantor disebabkan usaha atau bisnis mereka berdua berhasil sukses. Apakah suami harus selalu menyisihkan uang untuk diberikan untuk istri dari hasil usaha mereka bersama secara khusus seperti uang gaji bulanan, dan ataukah tidak perlu ada pembagian semacam itu? Maksud kami, bila mana perlu uang maka baik si suami maupun istri mengambil secara langsung uang hasil bisnis mereka berdua. Disebabkan karena bisnis mereka didirikan atas penggabungan harta atau uang-uang mereka berdua. Bolehkah pemberian perbuatan dalam poin kedua ini dilakukan oleh istri atau suami dengan dasar keriduan bersama? Ini satu masalah yang tentunya satu sisi sebenarnya baik ya. Tapi sisi yang lain ini akan mengundang kepada keretakan dalam rumah tangga. Ya. Kalau kemudian sang suami ini juga tidak memanagenya dengan cara baik. Ya. Maka ini satu hal yang sangat indah sekali. Kalau kemudian keduanya saling memahami, saling mengerti. Sang istri dia punya usaha pun juga karena sebab suaminya. Ya. Ini. Kemudian sang suami pun juga bisa kerja lebih aman, nyaman, ya, dan selalu bersama dengan istrinya. Ini pun juga karena ta'awun bersama. Ya. Maka dalam hal ini pun juga jangan sampai kemudian karena seperti ini kadang ketika sudah berjalan seperti ini kadang terlalu banyak tuntutan. Sang istri merasa dia juga punya bagian dari usaha itu. Kemudian dari bagian usaha itu pun juga dia merasa saya juga harus ini mengatakan harus mendapatkan bagian dari bagiannya suami, kan begitu. Ini rakus sekali namanya. Ya. Ini. Nah, seperti itu. Makanya namanya dunia ini kan barang panas, ya. Ini barang panas ini. Maka ada baiknya memang istri itu jangan untuk kerja. Biarkan suami saja yang kerja, ya. Karena kalau suami istri itu kerja tuh biasanya seperti itu, ya. Tidak terjaga illa man rahimah rabbuh. Nah. Illa man rahimah rabbuh. Makanya ada baiknya seperti itu. Nah, ini kalau terjadi seperti ini kadang-kadang kemudian terjadi keretakan. Menuntut dari hasil bagi hasil itu sudah dibagi misalkan 2 sama-sama usaha. Dari hasil 2 ini istri masih menuntut lagi untuk mendapatkan bagian dari bagian suaminya ini. Ya. Maka seperti ini kurang pas lah. Ya. Karena usaha itu pun juga atas dari suaminya ini. Ya. Dan ini hendaknya juga sang istrinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana menjadikan usaha itu hendaknya juga semakin mendekatkan diri mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kepada hal-hal yang akan lebih mendekatkan kepada agama mereka. Jangan kemudian dengan usaha itu malah kemudian semakin memisahkan, ya, menjadikan jurang pemisah ini. Maka di sini hal yang perlu diperhatikan ini. Untuk kemudian toh juga sang istrimu juga ketika sudah mendapatkan hasil keuntungan dari usaha itu, jangan kemudian membebani kepada suaminya. Toh suaminya itu juga tidak, istilahnya tidak untuk memperkaya diri sendiri. Ini juga nanti kembalinya mungkin kepada anak-anaknya untuk tabungan berikutnya. Ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan rakus dengan dunia. Ini. Hendaknya qanaah dengan apa yang ada ini. Untuk kemudian tidak, ini akan lebih baik, ya. Ini akan lebih baik. Di mana usaha seperti ini sekali lagi terkadang begitu akhirnya. Ya. Maka kalau terjadi seperti ini hendaknya kemudian benar-benar di awal itu ada kejelasan, ya, ada kejelasan. Dan bagaimana sang suami pun juga ada ketegasan, ya, terkait dengan hasil usaha bersama ini. Supaya nanti berikutnya tidak kemudian maunya baik tapi kemudian merusak kepada keretakan rumah tangganya gara-gara karena harta ini, ya. Maka tentunya ada sesuatu yang tidak layak. Ini dampak-dampak yang diakibatkan karena sekali lagi karena wanita itu adalah bermacam-macam, ya. Ya, kalau kita melihat pada para sahabi, ya, yang mereka bahkan tidak sedikit yang istrinya itu lebih kaya dari suaminya, ya. Banyak para sahabat sahabiah seperti itu. Kisahnya Zainab Tsaqafiyah, ini suami apa istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kisahnya Hawla binti Tsa'labah dan yang lainnya. Yang mereka banyak yang lebih kecukupan, artinya lebih kaya daripada suaminya. Namun demikian dengan kelebihan mereka tidak kemudian menjadikan para istri ini merasa tinggi diri, ini tidak. Namun yang terjadi terkadang adalah ini yang kita khawatirkan. Maka kepada penanya ini hendaknya dari awal ini hendaknya dijelaskan. Dengan kesuksesan ini jangan sampai kemudian menjadikan keretakan dalam rumah tangga hanya karena berebut keuntungan ini. Dan kemudian saling tuntut menuntut. Nah, kemudian sang istri menuntut bagian dari nafkahnya. Nah, kemudian sang suami merasa itu juga bisa usaha, itu adalah awalnya adalah dari dirinya. Maka pembagian-pembagian seperti itu sebenarnya kalau kemudian saling ridha tidak perlu terjadi. Tidak perlu untuk kemudian terjadi. Dan tetap di manage sama suaminya. Hendaknya seperti itu lebih baik. Karena pertama adalah suami memang sebagai manajer dalam rumah tangganya, sekaligus juga dalam usahanya ini, karena ini adalah usaha bersama, maka seperti itu. Ini untuk kemudian dalam pentasorufannya pun juga hendaknya bersama pula. Ya. Ini. Yang artinya kemudian menjadikan mendidik kepada anak-anaknya pun juga berikutnya untuk senantiasa dalam kebersamaan. Ya. Adapun kemudian kaitan masalah hak-hak ini, boleh jadi ketika seorang suami misalkan mau memberikan sesuatu kepada istrinya, diambil dari itu, tidak mengapa. Tapi kemudian ini diatasnamakan istrinya. Ya. Misalkan dibelikan sepeda motor, atau kemudian diberikan perhiasan, atau dan lain sebagainya. Ya. Yang itu adalah merupakan kekhususan bagi istri, maka ini sudah milik itu. Kemudian selebihnya adalah untuk bersama, mungkin untuk juga untuk anak-anaknya, ini juga dipikirkan bersama ini. Karena itu adalah bersama, maka ini insyaallah ta'ala keberkahan yang akan didapatkan yang manakala senantiasa dalam kebersamaan ini. Tapi sekali lagi seperti ini harus diwaspadai ya, dari awalnya. Karena sekali lagi harta itu adalah barang panas. Jangan sampai karena kesuksesan ini kemudian menyebabkan malapetaka dalam rumah tangganya. Waffaqanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Baik, sudah jam 3 nih. Barangkali cukup ya yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Namun pertanyaan masih banyak. Terus gimana ada? Boleh teruskan? Sampai adzan. Baik, sampai adzan ya. Tentang suami yang miskin dan istri yang kaya. Suami wajib memberikan nafkah lahir, akan tapi dalam suatu kondisi terbalik. Kalau suami miskin dan hanya peroleh uang sangat sedikit dan tidak cukup, namun istri seorang yang kaya dan berharta lebih dari cukup, berdosakah seorang suami bila mana lebih banyak diberi nafkah oleh istrinya untuk kehidupan rumah tangga mereka dan kelanggengan pernikahan mereka? Tentunya kalau memang sebagaimana kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Faman qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempitan rezekinya, maka memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tentunya dalam hal ini pun juga tidak selamanya, ya. Tidak selamanya seperti itu. Meskipun dalam hal ini dibolehkan, ya, seorang istri memberikan sedekah, bukan nafkah ini ya. Karena yang wajib memberikan nafkah adalah suami terhadap istrinya. Tapi ini adalah sedekah. Dari kisahnya Zainab Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu ta'ala anha yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan dalam khutbah Aid ya. Mengatakan, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsar ahli nar." Wahai para wanita, bersedekahlah, sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Kemudian mereka para sahabat ini bersedekah. Tasaddaqu walau bihuliyikunna. Bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian. Maka Zainab ini mau bersedekah. Mau bersedekah. Kemudian ada dua riwayat ya. Yang kemudian Ibn Mas'ud merasa diri dan anaknya ini lebih berat dengan sedekah itu dari yang lain. Dan kemudian lapor kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah membenarkan. Dan dalam riwayat yang lain, Zainab ini mengatakan kepada suaminya, apakah boleh saya bersedekah kepada suami? Ya. Ini. Maka coba tanyakan kepada Rasulullah. Namun kemudian Abdullah Mas'ud pun, kamu pergi sendiri kepada Rasulullah sana. Ya, pergilah engkau kepada Rasulullah, tanyakan itu. Kemudian Zainab pun pergi dan didapatinya ada seorang wanita Ansor yang memiliki maksud yang sama. Kemudian Bilal yang keluar, Bilal bin Rabah yang keluar di pintunya, kemudian menyampaikan kepada Bilal, sampaikan kepada Rasulullah, ada dua orang wanita yang mau bertanya, bolehkah seorang istri memberikan sedekahnya kepada suaminya? Ini. Dan jangan engkau sampaikan siapa kami ini. Ya. Jangan engkau beritahu siapa kami ini. Namun kemudian Bilal pun masuk. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa? Dikatakan Imra'atun minal Ansar wa Zainab. Seorang wanita dari Ansar dan Zainab. Ayu Zainab, Zainab yang mana? Karena Zainab banyaknya. Zainab yang mana, kata Rasulullah? Ayu Zainab, Imra'atu Ibn Mas'ud, katanya. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahasanya boleh. Seorang istri memberikan sedekahnya kepada suaminya. Ini manakala memang tidak mampu, miskin. Ya. Namun kembali, seorang suami hendaknya juga menyadari bahwa itu adalah kewajiban. Ya. Adalah satu kewajiban yang harus dimengerti. Ya. Bahwa memberikan kewajiban, memberikan nafkah ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami tentunya tidak berdosa kalau memang benar-benar tidak punya kemampuan. Ya. Tidak punya kemampuan kalau memang tidak. Tapi apakah semuanya kemudian akan terus-menerus seperti itu? Ya, tentunya tidak demikian. Ini ketidakmampuannya ini tidak mau bekerja atau ini masalahnya, ya. Ini masalahnya, ada sebagian yang seperti itu, lenggang-ganggong, ya, membiarkan istrinya dipekerjakan, ya. Nah, kemudian dia yang menikmati, ini yang gak benar seperti ini, dan ini seperti ini adalah berdosa, dan terhina, karena Rasulullah sendiri mengatakan, al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla, tentunya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini. Maka, tentunya seperti itu tidak terus-terusan, ya, sekali waktu atau ya seperti itulah dalam keadaan suami mungkin tidak punya istri yang membantunya. Sebagaimana para sahabat seperti itu ketika kisahnya Haulah binti Tha'labah, suami mendihar dirinya, didihar kena hukuman syariat, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, ya, mau sudah tua, ya, memerdekakan budak dari mana? Memberi makan 60 orang miskin, ini juga dari mana untuk memberi makan aja, ini kembang kempis ini. Maka kemudian separuh dibayarkan oleh Rasulullah SAW, separuh dibayarkan oleh istrinya, ya. Istrinya sendiri yang membebaskan suaminya dari jerat syariat ini, dari hukuman syariat ini. Maka ini seperti ini tidak mengapa. Namun sekali lagi, kalau memang benar-benar tidak punya, mau apa lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, mau tidak punya apa-apa, mau diberikan apa kepada faqidu syai' la yu'ti, ya. Orang tidak punya apa mau memberi apa, ya. Faqidu syai' la yu'ti, enggak bisa memberi, ya. Orang enggak punya bagaimana dia akan memberi? Namun seperti itu apakah menjadi terus-terusan, ya. Maka ini hendaknya seorang suami pun juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidakmampuannya ini manakala memang tidak mau usaha, kecuali kalau memang apa namanya benar-benar tidak mampu lagi usaha karena sakit ini, karena kelemahannya, dan maka ini tidak mengapa untuk kemudian akan lebih baik kalau kemudian istrinya ini yang bekerja kemudian merawat suaminya, ini akan menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala. Bolehkah seorang wali wanita memaksa wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya dalam keadaan wanita tersebut tidak menyukai pilihan orang tuanya sehingga dia menikah dalam keadaan terpaksa? Nah, tentunya dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan apa namanya kaitannya dengan masalah pernikahan ini, maka seorang wanita ini adalah hendaknya diajak untuk bermusyawarah, hendaknya diminta untuk bermusyawarah. Ini seorang orang tua yang bijak, ya, seorang tua yang bijak untuk kemudian tidak memaksakan putrinya menikah dengan seorang yang tidak disukainya, karena seperti ini bisa terjatuh dalam kedzaliman, ya, jatuhkan kepada kedzaliman ini. Maka ini hendaknya orang tua yang seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau si laki-laki pilihan ini adalah memang isinya secara syar'i adalah orang yang beragama, orang yang akhlaknya baik, orang yang istilahnya ada kafa'ah, ya. Ada kafa'ah, ada apa namanya kufu, ya. Ada kesabah, istilahnya layak lah, sudah pas, ya. Nah, kemudian si perempuan ini menolaknya, maka harus ditanyakan kenapa menolaknya, apa sebabnya, apa hanya karena tidak cinta saja. Maka sekali lagi namanya cinta itu bisa dengan dibiasakan, ya. Sebagaimana tanaman itu kalau disiram terus, ya, witing tresno jalaran sokok kulino, cara ini oleh orang Jawa gitu. Rasa cinta itu disebabkan karena dibiasakan, ya. Dan kita lihat kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, ketika diminta oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah menikah dengan Usama bin Zaid. Apa kata Fatimah? Karihtuhu ya Rasulullah. Aku benci dia. Diulang lagi, Fatimah tetap mengatakan karihtuhu ya Rasulullah, aku benci dia. Diulang lagi, tetap dengan jawaban yang sama. Aku benci dia ya Rasulullah. Namun Fatimah ini cerdas, paham ini perintah sudah, ya, bukan rekomendasi. Tapi ini sudah surat sakti ini, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah. Kalau kemudian ini perintah dilanggar sudah, ya wail, ya. Kullal wail. Ini celaka dan celaka ini. Ini ternyata kita lihat syahidnya di sini ternyata tidak berawal dari cinta, kan. Tapi dari perintah Nabi SAW. Demikian pula makanya dalam hal ini pun juga ketika orang tua minta untuk putrinya menikah dengan seorang laki-laki, maka ditanyakan. Ima dari dua sisi. Kenapa orang tua meminta ini? Kalau ternyata kemudian dilihat laki-lakinya memang orang seperti itu, artinya orang yang baik-baik semuanya, kafa'ah, maka ditanyakan kepada putrinya, kenapa? Ini. Maka kalau kemudian tidak diterima, takun fitnatun fasadun kabir, fasadun, oh, fasadun arid, katanya. Kalau ada orang baik-baik seperti itu kemudian, ini artinya baik dalam hakikatnya, hanya secara apa namanya dari semua dalam memang orangnya baik-baik. Tapi kadang sebagian ada orang yang menyatakan dosa, ini kan orang baik-baik kok nabi tolak, ini kan kalau kemudian beralasan kalau dirinya ada orang baik, ini asalnya ada orang, bukan orang baik-baik, ya, ini bukan orang baik-baik. Ketika dirinya ditolak kemudian beralasan dengan saya ini kan orang baik-baik, jeleknya apa saya ini? Ini asalnya adalah bukan orang baik. Orang baik masa ngomong seperti itu, ya. Orang baik yang menilai itu orang lain bukan dirinya. Ini kan. Ini orang mau jual mahal sebenarnya. Allah musta'an. Maka ini dalam hal ini sekali lagi adalah dua hal tadi. Imma sang orang tua tadi atau kemudian putrinya ini. Kalau kemudian ternyata dari dua sisi tadi, ya, jika memang orang baik-baik, ya, benar-benar itu baik, ya, ini, maka kenapa si putri itu menolaknya? Nah, kemudian kalau memang sebaliknya, kenapa kemudian memaksa putrinya untuk menikah dengan itu? Ya, karena kadang-kadang orang tua itu yang ingin, yang mau itu orang tuanya. Ya. Jadi sebenarnya yang cinta itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Ya, ini yang parah seperti ini. Seandainya bisa mungkin orang tuanya mau menikah dengan itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka ini ya juga hendaknya orang tua pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seperti ini. Ini wallahu taala. Nah, sudah. Baik, kita cukupkan dulu untuk persiapan salat asar. Wallahu taala. Ada tanyakan ke ikhwan, mau lanjut enggak setelah salat asar? Ini masih banyak pertanyaan. Cukup sampai di sini? Cukup, baik. Cukup sampai sini dulu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya mengharap pada ikhwah semuanya untuk benar-benar apa yang sudah kita kaji pada kesempatan siang ini, pada kesempatan hari ini benar-benar menjadi renungan bagi kita, untuk kemudian tidak putus dalam kita terus belajar mengkaji dan mengilmui, khususnya hal-hal yang itu menjadi tanggung jawab kita terkait dengan hukum hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hubungan kita dengan sama manusia, khususnya dengan orang-orang yang dekat kita, dengan istri, orang tua, anak-anak. Maka ini harus senantiasa kita kita perhatikan, sudahkah kita menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan berikan bagi kita sabar dan istiqamah senantiasa sesuai dengan tuntunan-tuntunan sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian pula semoga keluarga kita senantiasa dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan itu semuanya sebagai kebaikan dari diri kita, keluarga kita, dan juga khususnya dalam secara umum pada dakwah kita di hadapan kaum muslimin yang lainnya, di hadapan manusia semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul istima' wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.